sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, kan disebutkan di situ beberapa macam. Ya, di antaranya dengan bulan yang ada ada. Wala yakunu sababan yadkhuluna bihil jannah illa huwa ibadah. Dan tidak ada yang menyebabkan seseorang masuk surga kecuali hal itu adalah ibadah. Tidak ada yang sesuatu yang menyebabkan orang masuk surga kecuali sesuatu itu adalah ibadah. Nah, kita bisa lihat apapun yang menyebabkan orang masuk surga apa sholat, puasa, zakat, haji, jihad, ya, belajar, mengajarkan ilmu, itu semua ibadah. Memberi nafkah kepada anak istri, semuanya ibadah. Ini menyebabkan seseorang masuk surga. Tidak boleh disebut bukan ibadah. Ya. Adapun makan ini, makan itu, berpakaian ini kan bagian dari adat. Maka tidak menyebabkan masuk surga. Ya. Kenapa dia masuk surga? Karena memakai pakaian ini. Kenapa dia masuk surga? Karena makan ini. Tidak. Ya. Berbeda dengan sering nafkah. Berpakaian itu sendiri, pakaiannya ya, berpakaiannya, bukan model pakaiannya, corak pakaiannya, karena memang tidak ada pakaian Islam, tidak ada pakaian Islami yang ada sifatnya, bukan bentuknya, coraknya, ya, maka bentuk pakaian kita. Dan digunakan kita berpakaian sama dengan penduduk sekitar, orang, ya. Tidak disukai bagi kita berpakaian suhrok, berpakaian yang beda dari yang lain, yang bisa menimbulkan perhatian. Karena di antara tujuan berpakaian adalah agar apa? Agar tidak diperhatikan orang. Kan begitu. Kalau tidak berpakaian kan diperhatikan orang. Nah, biar tidak diperhatikan, berpakaianlah. Maka orang yang berpakaian tujuannya diperhatikan orang, ini keliru dari tujuan pakaian itu sendiri. Ya kan banyak kali ini pakai muda-muda, biar apa? Biar menjadi pusat perhatian. Ya, fungsi sudah tidak dibahas lagi, tapi perhatian ini keliru. Ya, bukan itu, justru sebaliknya, agar tidak diperhatikan orang. Ya, bukan justru sebaliknya agar diperhatikan. Sebab kalau tujuan jadi perhatikan orang, ya sudah, enggak usah. Terus keberpakaian, insya Allah dijamin diperhatikan. Ya, kalau tujuannya diperhatikan. Ya. Kemudian wayaktadi anna qurbahu li ghairillah syirk. Maka ketika hal itu yaitu ibadah dipersembahkan untuk selain Allah, maka jelas ini syirik. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita kenapa nazar untuk selain Allah kok jadi syirik. Letak hurufnya di mana sih? Orang yang tidak paham tauhid, dia tidak bisa melihat apa sih buruknya. Kan enggak berzina, enggak berjudi, enggak merugikan orang, enggak membunuh. Dia masih sholat, puasa, haji dan seterusnya. Nah, lihat. Bedanya orang yang belajar tauhid, memahami ilmu tauhid dan yang tidak. Ya, maka beliau terangkan sampai terinci. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Ayat yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian nadarkan, maka Allah mengetahui. Ya, ini pun akan dibahas oleh beliau tentang apa yang dimaksud Allah mengetahui. Ya. Beliau membahas dengan rinci secara faidahnya. Diawali dengan ma, apapun, ini syartiyah. Jadi membuka malu sifat mahada ubah. Itu sifat. Ya, apa ini? Ini apapun masyarakat syarat anfaktum fi'lus syarti fi'l syaratnya apapun yang kalian infakkan. Ya, ada syarat tentu ada. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Ada mubtada harus ada khobar. Ada na'at pasti ada manut. Ada syarat pasti ada jawab. Mana jawabnya? Wa innallaha ya'lam. Maka sungguh Allah pasti mengetahui. Ini jawabnya. Syarat jawab. Jadi min nafaqatin, ini bayar. Keterangan dari ma. Ma anfaqtum min nafaqatin. Ini tidak lazim dalam bahasa kita. Maka sulit diterjemahkan dengan pak. Apapun yang kalian infakkan dari infak. Baik, apa maksudnya? Ya, apapun yang kalian infakkan, selesai. Ya, apa yang tidak ada dalam bahasa kita, ya tidak usah kita terjemahkan dalam bahasa kita. Ya, karena memang tidak ada. So, kalau kita paksakan juga, takut nanti merubah. Ya. Ma'anfaktum, apa yang kalian infakkan, warna papatu, bagdul mal. Apa yang dimaksud dengan nafkah? Mengeluarkan harta. Itu nafkah. Untuk apa? Apa saja? Apa saja? Antum memberikan uang untuk pembangunan masjid, nafkah bukan? Nafkah. Antum memberikan uang untuk anak istri, nafkah bukan? Nafkah. Antum memberikan uang untuk hal yang haram, nafkah bukan? Nafkah. Ya, infak. Infak. Jadi kita nafkah untuk khusus untuk anak istri namanya nafkah. Infak selalu berarti kebaikan. Diinfakkan di ya. Diinfakkan di tempat pelaturan. Jangan orang yang begitu ya. Tapi sama diinfak. Ketika dia keluarkan uang untuk membayar pelacur, dia sudah menginfakkan uang untuk pelacur itu. Ya, karena infak bisa baik bisa buruk. Ya, maka lihat kata beliau. Waqad yaqulu bil khair waqad yaqulu bi ghairihi. Kadang untuk kebaikan, kadang untuk yang bukan baik, yang buruk. Sama-sama infak. Ya, sama-sama infak. Maka infak luas sekali. Sedekah khusus yang baik. Zakat, sedekah yang wajib. Gitu. Wakaf khusus yang lama, selama-lamanya. Tanah. Gitu ya. Wasiat khusus nanti kalau saya sudah mati wasiat. Jadi berikan harta ini 100 juta nanti kalau saya sudah mati untuk si pula wasiat. Waris sudah tahu lah waris. Ya. Nah, ada wakaf, ada wasiat, ada waris, ada hibah. Ya, hibah mirip dengan hadiah memberi untuk oh, sesuatu yang besar. Kalau sedekah ya untuk makan, ya, bayar utang, riba, untuk tanah, mobil, rumah. Hadiah lebih jelas lagi untuk memuliakan. Hadiah untuk sebulan, untuk mertua, untuk orang tua, padahal dia kaya, kita beri hadiah. Dan Nabi hanya menerima hadiah itu. Tidak menerima sedekah, baik sedekah yang wajib atau sedekah yang tidak wajib. Ya. Au nazartum mahdubun ala qawlihi wa ma anfaqtum. Ini akal. Nazartum anfaqtum sama persis. Mahdub istilahnya. Yang diatapkan. Ya. Huruf atapnya apa? Huruf atapnya apa? Au. Jadi atap tidak harus dua. Huruf atap tidak harus dua, tapi bisa au atau bisa dan bisa atau bahkan bisa dengan tum. ya, apa? Jadi sama sebelum atau dengan setelah atau kedudukannya sama. Kalau makhluk bin ya makhluk bin dua, kalau faiz faiz dua, gitu ya. Fa inna Allah ya'lamuhu, sesungguhnya Allah mengetahui ta'liqus syai'i bi'ilmillah. Ini sesuatu tentang sesuatu yang menyakutkan sesuatu dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah, dalilun 'ala annahu mahal jaza. Ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang ada balasannya. Ya, karena ada perkataan diketahui, diketahui, diketahui. Artinya, kalau kita bernada, kalau kita menafkahkan harta berperang, oh, gak ada yang tahu, jangan bingung, jangan bersedih, karena Allah tahu. Gitu. Kalau ibadah itu gitu, ya. Jadi ibadah di sekolah sini, kenapa orang gak pernah tahu? Ya, itu kita sudah pusing, Allah tahu. Allah tahu. Kalau berjalan tidak, jangan untuk orang lah yang tahu, gak ibadah. Ya, gak ada yang tahu, kita patulin itu sama orang-orang belum ya. Alhamdulillah, ini dipatulin sama saya. Ya, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Karena memang kerja untuk manusia. Tapi kalau kita sholat, berdakwah, baca Al-Quran, gak ada yang tahu. Ya, gak usah sedih, ambil susu. Karena Allah tahu, itu yang dimaksud. Ya. Maka apa, dikatakan, bahin Allah yang ada uhu. Allah pasti tahu, menunjukkan bahwa itu ada balasan. إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لتعصب الجزاء عليه. Karena kita tidak mengetahui faedah dari khabar ini dengan ilmu kecuali akibatnya adalah balasan itu. Ya, akibatnya adalah balasan itu. وتعصب الجزاء عليه يدل على من العبادة. Dan balasan itu, adanya balasan itu menunjukkan bahwa hal itu adalah ibadah. Ya, maka nafkahkan harta ibadah, nazar juga ibadah. Allazi yujaza al-insanu 'alaiha, di mana seseorang akan diberi ganjaran atas perbuatan tersebut, nafkah tersebut, nazar. Wa hadha wajhu istidlal al-mu'allif bi hadhihi al-ayah. Ini yang akan, ini istidlalnya tawal, ini istidlalnya saya Muhammad Abdullah ke situ, ya, maksudnya ke Allah. Ada pertanyaan? Ada. Tolong juga jelaskan bedanya sumpah karena tikok kepada Allah dengan mendahului takdir. Beda-beda dong. Mendahului takdir itu mengatakan saya bulan depan akan naik pangkat, ya. Besok saya akan kedatangan tamu, ya. Ini kan demi Allah, demi Allah dan berharap, ya. Yang di bawah Allah dan ada harapan baik. Beda. Perantara sang Mustafa, siapa Mustafa? Allah, Allah terus terjaga. Balir sampaikan, penuhi maqasidana, maksud kami. Ya, penuhi maksud kami, kabulkan doa kami dengan perantara sang Mustafa Rasulullah SAW. Itu letak syirik. Berarti berwasilah, bertawasul kepada Rasulullah SAW padahal beliau sudah wafat. Ini letak syirik. Letak syirik. Dan cara bertawasul bukan seperti itu. Walaupun Nabi masih hidup, kita ucapkan ya Rabbi bin Mustafa, betul apa salah? Salah. Karena letak tawasul itu seperti ukhalasa, seperti perempuan yang hitam, yang ayam itu datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Nabi, tolong doakan semoga penyakit ayam saya sembuh. Ya Nabi, tolong doakan kepada Allah agar aku ukhalasa masuk yang 70,000 itu. Ya Nabi, ternak-ternak kami mati, tanaman-tanaman kami kering, tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini tawasul. Jadi tawasul itu istilah kita minta Idul Adha. Tentu kepada orang soleh yang masih hidup. Ya. Maka ini bukan tawasul yang dimaksud oleh kaidah sekarang. Ya. Bolehkah bernazar kurban kambing untuk istri? Kalau tidak boleh, bagaimana bila sudah terbuka? Berkorban untuk istri, siapa yang mencontohkan? Rasulullah SAW, itu istri beliau masih hidup, ya. Beliau berkorban seekor unta untuk istri-istrinya. Tapi memang kewajiban atau tanggung jawab suami terhadap istri-istri. Ya. Yang tidak ada adalah berkorban untuk orang yang sudah mati. Kita sering kita bahas bahwa ibadah untuk orang yang sudah mati, orang tua, ya, itu hanya dari puasa. Ini pun puasa nazar. Bahkan di hadis yang membuat ini juga hadisnya nazar. Ini ada kira. Ya, Bapak Mas mengatakan khusus puasa nazar. Ya. Saya adalah seorang mualaf yang baru masuk Islam. Di masa awal saya berislam dulu, saya merasa sulit sekali menjalankan ibadah sholat maghrib karena diawasi orang tua yang sangat menentang dari mahal saya. Karena kesulitan ini, dulu saya pernah beberapa kali meninggalkan sholat. Ini keliru ya. Yang terbaik bagaimana? Hijrah. Resiko yang sangat besar yang harus ditempuh. Ya, kalau dia masih serumah dengan orang tua yang masih kafir, apalagi menentang atau masuk Islam, berat. Ya, drop pesantren misalnya, kalau mampu tentunya ya. Kalau ada biaya mampu, kalau tidak ya sama. Ya. Apakah saya berdosa? Ya, kalau memang ini mengancam jiwa antum, maka lari pada tempat pelajaran dasar. Sesuatu yang menyebabkan jiwa terancam, maka yang wajib boleh ditinggalkan, yang haram boleh dilakukan. Mana dari Amar bin Yasir? Apa dosa terbesar? Apa? Syirik. Dilakukan oleh Amar bin Yasir dan Nabi tahu, Nabi tidak. Yeah. Apa yang harus kita lakukan saat berpapasan dengan ahwa? Apakah menunduk atau apa? Apa saja yang penting, nggak usah lihat. salam boleh, itu ikhlas. Ya, ikhlas dan Allah. Assalamualaikum. Salam juga. Alhamdulillah. Dua lihat tuh, ada guna. Ya, dekati, ditanya. Karena Allah baru di dalam Islam tidak harus resmi. Mama, dia dapat Ustaz. Aku kan merasa bernikah semua perantara Rasul semua. Ya. Nabi melihat Abdurrahman bin Auf ada tanda habis nikah. Ya, tapi baru tahu habis nikah ya Rasul. Jadi menyuruh walimah walaupun dengan seekor kami. Tapi melihat Jabir bin Abdullah, tahu sudah nikah. Kemudian apa dengan perawan kalau Jabir janda, ya kenapa tidak dengan perawan dan seterusnya? Berarti banyak pernikahan yang tidak dengan perantara Nabi. Yang minta nasihat Nabi ada siapa? Zainab, ya dilamar oleh tiga orang itu, nanya kepada Nabi. Oke, artinya enggak haruslah jangan seperti orang-orang firqah tertentu. Jadi kalau menikah itu harus ngisi formulir, ya serahkan ke ustadznya, ya ini takutnya menjadi sunnah. Tentu boleh-boleh saja, tapi takut menjadi sunnah, ya berjalan. Temu asal tidak mengundang fitnah, ya tersuka sama nanti mau tidak jadi istri saya. Ya, mudah, gampang, ya. Doa menjawab orang yang bersin di hadis menggunakan domir laki-laki. Apa hukumnya jika mengganti domirnya untuk perempuan? Nah, itu kan yang bakar seperti itu. Kalau memang antum tahu bakar, ya, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, itu memang diucapkan oleh orang saat. Tetapi jangan lupa bahwa berapa banyak untuk perempuan tetapi memakai ka atau kum seperti assalamualaikum, maka ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Nabi pernah, para sahabat pernah memberikan salam kepada Nabi, assalamualaikum. Ya, pernah juga assalamualaikum ya Rasul. Ya, boleh. Nah, ini kan dipakai di satu orang menyebut antum, enggak apa-apa. Satu orang menyebut anak. Oke. Banyak orang menyebut anta, enggak masalah. Kan dalam prakteknya memang seperti itu. Bagaimana dengan empat jabatan demi Allah? Setelah itu yang bersangkutan melakukan korupsi, kemudian bertaubat nasuha. Apa tanya dia? Iya, taubat nasuha dijamin dosanya diampuni. Tapi jangan lupa bahwa korupsi ini dosa kepada Allah saja atau kepada manusia juga. Nah, dosa kepada manusia selain tiga hal tadi. Ya, apa tadi? Al-ikhlas, an-nadam, al-'azab. Berhenti, kemudian menyesal dan bertekad tidak ulang lagi. Ini adalah bertobat dari dosa. Dosa kepada Allah seperti tidak sholat, minum khamar, berjudi, berzina, tidak puasa Ramadan. Tapi kalau mukul orang, nendang orang, mencuri, merampok, membunuh, maka selesaikan urusan ini. Selesaikan urusan ini. Berarti bagi koruptor, bagi perampok, ini kan urusan dengan manusia. Selesai. Selesaikan dulu. Lihat orang lebih syahid. Kata Nabi, dosa semua diampuni kecuali utang. Apakah utang itu dosa? Tidak. Utang tidak dosa. Kalau dosa, Nabi itu tidak pernah utang. Nabi para sahabat pernah utang. Utang tidak dosa. Tetapi tidak diampuni, yang dimaksud urusan belum selesai, walaupun dia mati syahid. Adapun dia pernah berzina, pernah minum khamr, pernah berjudi, pernah 10 tahun tidak sholat, begitu mati syahid, selesai urusan. Dijamin ampun semua dosa. Dosa kepada Allah. Tapi utang ada hitungannya. Nah, utang ada hitungannya. Bagaimana kalau mencuri, merampok, membunuh, menendang, dan seterusnya menzalimi manusia. Ada urusan. Maka disebutkan oleh Nabi yang paling ringan apa? Upah. Nabi tidak mengatakan semua dosamu diampuni kecuali membunuh, semua dosamu diampuni kecuali merampok, mencuri, enggak. Tapi yang disebut oleh Nabi paling ringan yaitu upah. Ini mabuk, mabuk, apa? Utang saja tidak diampuni, artinya ada urusannya. Apalagi mencuri, apalagi merampok, apalagi membunuh. Ya, maka kalau kita takut berbuat dosa kepada Allah yaitu tidak sholat, tidak puasa, maka kita juga takut berdosa kepada semua. Ya, tidak mudah tahu. Dalam kuliah ana mempelajari ilmu kalam atau apakah hal ini diperbolehkan? Tidak. Ibn Rajab kembali dalam kitabnya menuliskan tentang beliau pakar dalam ilmu salah falak, menuliskan ilmu-ilmu yang haram dipelajari, ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari, di antaranya ilmu sihir dengan berbagai macam rupanya, santet, ya, pengasihan, penglarisan dan sebagainya. Kemudian ilmu haram. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu untuk mengenal Allah, membicarakan tentang Allah ketuhanan, tapi tanpa Al-Qur'an dan hadis. Dengan apa? Dengan akal. Maka yang keluar dari ilmu kalam tentang Allah adalah sesuatu yang bukan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Atau satu ayat dia pegangi secara umum. Misalnya disebut laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Berarti Allah ini tidak mungkin sama dengan apapun di jagat raya ini. Berarti tidak ada zatnya. Kalau ada zatnya berarti sama dengan manusia. Berarti pada sair dan tidak ada zatnya, tidak ada nama. Maka apa? Allah itu kekuatan yang menyebar di seluruh alam. Ya. Satu ucapan tentang diri Allah yang tidak pernah diucapkan oleh seorang dari itu. Seorang sahabat, ya, itulah ilmu kalam. Ujung-ujungnya kalau kita tahu, kita tahu lebih dirinci lagi, yaitu tentang kebaikan hati masuk di dalamnya ibadah, tetapi tidak memakai Al-Quran dan hadis. Maka orang-orang Thariqah Sufiyah kita tahu mengatakan untuk mendekatkan diri ke Allah jalannya banyak sekali, sebanyak hitungan nafas kita sehari-hari. Ya, ada berapa nafas kita sehari-hari? Setiap hari jutaan hembusan nafas. Itulah bentuk ta'aruf ibadah. Maka tidak terhitung, tidak terbatas. Mau ibadah dengan cara apapun boleh. Maka berapa banyak hadis yang dilanggar, berapa banyak ayat yang dilanggar. Ya, mana ambil amal dan dari sekarang ini yang berapa orang. Hadis yang sangat besar ini yang ditulis oleh para imam di dalam hadis-hadis madzhab Islam, pokok-pokok keislaman ditolak, diinjak-injak. Nabi mengatakan belum ibadah yang tidak untuk aku tahu, tapi mereka mengatakan ibadah dengan cara apapun boleh. Maka mereka membuat cara-cara tertentu, pikir-pikir tertentu, alam-alam tertentu, pikir-pikir tertentu. Ya, diubah oleh mereka. Maka muncullah korupsi ini, korupsi itu, Naksabandia, Qadariyah, dan Sohrawardiyah, ya jadi dia banyak sekali. Disesuaikan dengan nama gurunya, nama pendirinya, syekhnya, mursyidnya. Oke. Bagaimana bila seseorang membagikan warisan pada anak-anaknya sebelum meninggal? Tidak ada. Tidak ada pembagian warisan kalau tidak ada kematian. Karena yang disebut waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Itu waris. Bukan yang ditinggal pergi, yang ditinggal mati. Maka ketika tidak ada kematian, tidak ada warisan. Maka tidak boleh membagikan waris ketika tidak ada kematian. Harus ada yang mati. Nah, setiap ada orang yang mati, pasti ada harta warisnya, entah banyak, entah sedang, entah sedikit. Ya, siapa yang mewarisi 5 orang yang pasti mewarisi, tidak boleh tidak pasti mewarisi. Ya, bapak, ibu, anak, istri atau suami kalau yang meninggal istri pasti dapat mewarisi. Ya, adapun yang lainnya cucu, cicit, keponakan, saudara bisa dapat bisa tidak tergantung kasus. Ya, kalau 5 orang ini ada semua maka enggak ada yang dapat. Ya, ada satu tambahan anaknya ada yang laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki perempuan semua bapak saudara. Ya, ya, ada yang pernah waris itu baca Nisa 13-14 atau akhir surat Nisa, ya, atau sabda-sabda Nabi tentang waris. Ya, dan Nabi mengatakan ini ilmu terakhir, ilmu pertama yang akan hilang dari kaum muslimin. Artinya kaum muslimin masih sholat, masih puasa, tapi sudah tidak memakai ilmu waris lagi. Ya, maka Nabi memuji Zaid bin Thabit. Ya, umatku yang paling paham tentang fardhu, tentang waris. Ya. Kalau di tempat itu kita ngajarin suka keluar.